Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Ikhwani fid din a'azzakumullah, kita sampai atau sudah kita baca bagaimana ucapan Waraqah bin Naufal ketika Khadijah membawa Rasulullah SAW ke rumahnya. Disampaikan berita kepada Waraqah bin Naufal tentang apa yang terjadi di Gua Hira. Apa yang terjadi? Kata Waraqah, Nabi menceritakan, aku ditemui sesosok yang berkata kepadaku, Iqra. Dan aku jawab, ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca. Kemudian dia memelukku erat sampai-sampai aku tidak bisa bernapas. Dan kemudian dilepas kembali sampai tiga kalinya sampai diturunkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka Waraqah menyatakan kepadanya, hadza namus. Itulah namus yang dulu pernah datang kepada Musa. Ya laitani akunu hayyan id ukhrijuka aw yukhrijuka qaumuk. Duhai kiranya aku masih hidup ketika engkau nanti diusir oleh kaummu. Maka Nabi terkejut dan berkata, aw mukhrijiyahum? Apakah mereka akan mengusirku? Qala na'am. Kata Waraqah, na'am. Lam ya'ti rajulun qat bimithli ma ji'ta bihi illa 'udi. Tidaklah ada seseorang yang membawa sesuatu seperti yang kamu bawa. Maksudnya wahyu. Ini tidaklah ada seorang nabi pun yang membawa wahyu. Illa udi. Kecuali pasti akan dimusuhi oleh kaumnya. Wa in yudrikani yaumuk ansuruka nasran muazzara. Kalau aku sempat menemui waktu itu, niscaya aku akan menolongmu dengan pertolongan yang besar. Kata Waraqah. Dalam riwayat lain dikatakan, ya laitani kuntu jada'a. Duhai kiranya aku masih muda dan kuat. Ketika diusirnya engkau oleh kaummu, aku akan bela engkau. Tetapi qadarullah, beliau wafat sebelum Rasulullah SAW terusir. Maka beliau pun mengucapkan syairnya, dan itu kebiasaan orang Arab mengungkapkan sesuatu dengan syair. Lajijta wa kuntu fi dhikra lajujan lahum talama ba'athan nashija. Kata Waraqah, kita ringkas saja, lama sekali Allah tidak mengutus utusannya. Artinya barakallahu fikum, Waraqah sudah beriman kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi sebelumnya dan sesudahnya. Kemudian masa apa? Fatrah, masa kekosongan. Baru kemudian datang Rasulullah SAW. Sehingga Waraqah mengatakan, sungguh talama, kalau lahumma, itu dari Allahumma maksudnya. Mereka singkat dengan lahumma, talama ba'athan nasija, sudah lama sekali tidak menyambung nasija, mengutus nasij. Bahasanya penyair. Nasij itu apa yang disulam dengan bersambung. Begitu. Terus putus. Lama. Baru kemudian bersambung lagi. Apa itu? Rantai para nabi. Rantai para nabi sudah terputus sejak lama. Sekarang bersambung kembali. Wa wasfun min Khadijah ba'da wasfin. gambaran dari Khadijah setelah gambaran faqad tala intidari ya Khadijah, sungguh sudah lama aku menunggu wahai Khadijah. Berarti Waraqah sudah tahu akan datang seorang nabi, sehingga dia menunggu sampai lama menunggu. Maka ketika mendengar berita dari Khadijah, wahai Khadijah, sudah lama aku menunggu datangnya seorang nabi. Bibatni al-makkataini ala raja'i hadithaka an ara minhu khuruja. Di perut dua Mekah. Ini adalah taglib. Sudah sering kita bahas. Taglib itu dua yang berbeda dianggap sama. Mekah Madinah dikatakan makkataini. Abu Bakar dan Umar disebut Umaraini. Naam. Kurma dengan air putih dijuluki Aswadaini, padahal airnya putih. Barakallahu fikum. Itu taglib namanya. Aku sudah menunggu di dua Mekah, ini Mekah Madinah, ala raja'i hadisak, atas harapanku untuk mendapatkan berita seperti beritamu. Ini kafnya kasrah, karena yang diajak bicara Khadijah. Di dua Mekah ini aku terus menunggu wahai Khadijah. Yani menunggu hadithaki. Aku menunggu beritamu ini. An ara minhu khuruja. Agar aku segera melihat keluarnya nabi tersebut. Yang akan menyambung sulaman rantai para nabi. Bima khabartina min qawli qussin min ar-ruhbani akrah an ya'uja. Dengan apa yang diberitakan olehmu kepada kami dari ucapan Qus dari kalangan Ruhban. Qus nama seorang di zaman jahiliyah, Qus ibn Sa'idah. Qus ibn Sa'idah ini barakallahu fikum penyair juga. Rata-rata orang-orang di zaman itu adalah penyair. Dan dia orang yang pertama menyebutkan amma ba'du. Yang kemudian Rasulullah SAW memakai amma ba'du. Setiap dia berbicara, pasti dia akan memberikan mukaddimah. Mukaddimahnya selalu berbicara tentang alam semesta ini. 6. Man ashamat, wa man matafat, wa kullu ma huwa atin ad, laylun daj, wa naharun saj, wa nujumun zatu abraj. Man ashamat, siapa yang hidup pasti akan mati. Siapa yang masih pakai akan sirna. Lailun daj wa naharun saj. Langit apa yang gelap atau malam yang gelap, siang yang terang benderang. Kemudian bintang-bintang yang bertaburan sampai pada kalimat bukankah semua itu menunjukkan al-Khalaq? Bukankah semua itu menunjukkan Sang Pencipta? Amma ba'du. Habis itu amma ba'du. Barakallahu fikum berbicara tentang kekuasaan Allah, langit, bumi, bintang-bintang segala macam. Kemudian memuji Allah bahwa dialah Al-Khalaq. Setelah itu mengatakan amma ba'du. Dan ini yang ditakrir oleh Nabi SAW. Setiap berbicara memuji Allah dulu. Baru kemudian amma ba'du. Barakallahu fikum. Dari sejak ucapan Qus minar Ruhban. Akrah an ya'uja, aku khawatir aku berubah. Iwaj artinya mencong, apa namanya, berbelok arah. Aku khawatir aku akan berubah. Aku menunggu seorang nabi tidak datang-datang dalam keadaan terus sekian lama, aku khawatir aku berubah. Barakallahu fikum. Apa itu yang diberitakan oleh Khadijah, yang diberitakan oleh Qus minar Ruhban? Bianna Muhammadan sayasudu qauman, bahwa Muhammad akan menguasai atau akan memimpin satu kaum. Yaqsimu man yakunu lahu hajija, akan bertikai dengan orang-orang yang merasa memiliki haji. Siapa? Musyrikin. Mereka lah yang merasa memiliki Ka'bah, memiliki aturan haji, sehingga mereka lah merasa tuan rumah kalau ada yang berdatangan untuk haji. Wa yadhhar fil biladi diya'un nur yuqimu bihi al-bariyah antamuja. Dan akan muncul nanti di negeri-negeri cahaya yang terang benderang. Dia unurin. Yuqimu bihil bariyah, yang akan menegakkan seluruh penduduk bumi. Bariyah adalah semua yang ada di atas bumi. Yuqimu bihil bariyah antamuja, akan ditegakkan semua yang ada di muka bumi dari manusia ini. Jangan sampai mereka bergeser. Fayalqa man yuharibuhu khasaran, wayalqa man yusalimuhu fulujan. Fuluja, akan bertemu orang-orang yang memeranginya dengan kerugian. Yalqa khasaran, akan menemui kerugian orang yang memeranginya. Wayalqa fulujan, akan mendapatkan keselamatan. Man yusalimuhu, siapa yang bersikap baik kepadanya. Ini kepada Rasul tadi. Siapa yang memeranginya akan rugi, siapa yang mendukungnya akan selamat. Faya laytani idha ma kana dakum syahidtu wa kuntu awwaluhum muluja. Duhai kiranya aku, ma kana dakum, tidak seperti kalian, syahidtu, aku bersaksi. Wa kuntu awwaluhum wuluja, dan akulah orang pertama yang masuk ke dalam agamanya. Wulujan billadhi karihat Quraisy, masuk ke agama yang dibenci oleh Quraisy. Walau ajjalat bimakkatiha ajijan, walaupun segera di Mekahnya mereka akan terjadi kegoncangan, kegoncangan dengan berita besar yang dimaksud, akan gempar, ya itu lebih tepat. Sebentar lagi, ajalat artinya sebentar lagi, tidak akan lama, di Mekah akan terjadi sesuatu yang menggemparkan. Uraji billadhi karihu jami'an, aku berharap sesuatu yang mereka tidak suka. Iladil arshi, aku berharap kepada Allah yang memiliki arsh. Insafalu uruja. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Waraqah bahwa dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang orang-orang musyrikin Quraisy tidak berharap. Aku berharap kepada Dzil Arsy. Kalau sampai mereka merendahkan, aku berharap Allah meninggikan. Safalu, rendah. Uruj, naik tinggi. Seperti Isra Mi'raj. Uruj, naik. Safalu, turun rendah. In safalu uruja, uraji billadhi karihu jami'an ila dil arsi. In safalu uruja, wahal amara safalah khairu kufrin. Tidaklah orang-orang rendahan berharap atau menyuruh kecuali pasti kekufuran. Wahal amara safalah, safalah itu kebodohan, kerendahan, dari kata safalu tadi. Wahal amara, tidaklah menyuruh kebodohan itu, ghairu kufrin, selain kekufuran. Ini orang rendahan, tidak menyuruh kecuali kekufuran. Biman yaktaru min samkil buruja, min samaki al buruja, fa in yabqaw wa abqa takun umurun yadij al-kafiruna laha dajijan. Kalaupun mereka masih ada, mereka akan lari. Abaqa, seperti budak yang lari dari tuannya disebut abaqa. Akan terjadi perkara-perkara yang yadij al-kafiruna laha dajijan, yang pasti mereka akan ribut orang-orang kafir itu dengan kekacauan. Dajijan, maf'ul mutlak dari yadij. Yadijja al-kafiruna laha dajijan. Suara ramai, riuh, enggak jelas, itu namanya dajij. Wa in ahlak Fakullu fatan sayalqa minal aqdari mutlifatan khuruja. Kalaupun sampai binasa, tentunya setiap orang, setiap pemuda akan menemui takdir-takdirnya. Dan pasti akan sirna dan pasti akan keluar dari dunia. Falam yalbas waraqah antuwfiya. Sudah semangatnya demikian dengan syairnya, Waraqah tidak lama wafat. Wafataral wahyu. Setelah Waraqah wafat, wahyu berhenti. Hatta hazina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam huznan syadida. Hingga Rasulullah pun sedih dengan sangat sudah mendapatkan kabar kalau beliau diutus, akan diutus menjadi Rasul. Sudah mendapatkan kepastian, kejelasan bahwa yang datang tadi Malaikat Jibril yang pernah datang pada Nabi Musa. Sudah mendapatkan kejelasan bahwa yang dia hafal, yang dia dengar tadi dari Malaikat Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala adalah wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Langsung nempel, langsung hafal Rasulullah SAW dan menyatakan bahwa ini adalah wahyu. Sehingga beliau sedih ketika berhenti wahyu. Tidak lagi ada kabar apapun. Mulai gelisah Rasulullah SAW. Hatta kana yadhab ila ru'usi syawahiqil jibal. Hingga beliau pergi ke puncak-puncak bukit. Syawahiqul jibal, gunung-gunung yang menjulang. Yuridu an yulqi nafsahu minha. Hampir-hampir beliau melemparkan dirinya dari atas ketinggian itu. Kullama awfa bidarwatin. Setiap dia sudah mencapai satu puncak bukit, tabadda lahu Jibril. Jibril muncul, menampakkan diri di hadapannya. Setiap Nabi sudah sampai di tempat tertinggi, beliau melihat lagi Jibril alaihi salam sambil berkata, ya Muhammad, innaka rasulullahi haqqa. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, engkaulah Rasulullah yang sebenar-benarnya. Fayaskun lidzalika ja'syahu, maka Nabi pun tenteram kembali. Wa taqarra nafsuh, menjadi tentram hatinya. Fayarji', kemudian kembali ke rumahnya. Fa idza tala 'alaihi fatratul wahyi ghadan li mithli dzalik. Kalau dia merasa panjang waktu belum turun wahyu, beliau naik lagi ke bukit tadi. Fa idza awfa bi darwatil jabal, ketika sudah sampai di puncak tertinggi bukit tersebut, tabaddalahu Jibril. Jibril muncul kembali dan kembali berkata dengan kata yang sama, ya Muhammad, innaka rasulullahi haqqa. Sesungguhnya engkau Rasulullah yang sebenar-benarnya. Fa bainama huwa yawman yamshi id sami'a sawtan minas sama. Ketika suatu hari beliau berjalan, tiba-tiba mendengar satu suara dari langit. Qala farafa'tu basari, maka aku pun mengangkat pandanganku ke langit. Fa idzal malakul ladzi ja'ani bi Hira, maka tiba-tiba malaikat yang pernah datang kepadaku di gua Hira muncul kembali dalam keadaan duduk di atas kursi, bainas sama'i wal ardi, di antara langit dan bumi, duduk di kursi di antara langit dan bumi. Far'idtu minhu, maka aku ketakutan. Faraja'tu ila ahli, aku pulang ke istriku dan aku katakan kepadanya, dasiruni dasiruni, selimuti aku, selimuti aku. Fa anzalallah, maka Allah pun menurunkan wahyunya saat itu juga, ya ayyuhal muddathir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Fahami al-wahyu wa tatataba'a. Setelah itu langsung wahyu pun turun berturut-turut setelah itu wahyu lagi dan seterusnya. Barakallahu fikum. Kalimat pertama disuruh bacalah. Belum ada perintah sampaikanlah. Sehingga beberapa ulama berkata nubbi'a biiqra wa ursila bil muddatsir. Catat itu. Apa artinya? Dijadikan nabi dengan Iqra dan dijadikan rasul dengan Al-Muddatsir. Karena di dalam surat Iqra belum ada perintah untuk menyampaikan. Dan definisi sebagian ulama ala ikhtilafin fi, memang ada khilaf. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya nabi itu mendapatkan wahyu tetapi dia tidak memiliki syariat baru yang harus disampaikan. Dia masih mengikuti nabi sebelumnya dalam syariat, tapi mendapatkan wahyu, itu nabi. Tetapi ketika sudah diperintah dengan syariat baru untuk menyampaikannya pada manusia, maka itu rasul. Baik, maka ketika turun Iqra karena belum ada perintah untuk menyampaikan dikatakan nabi. Nubbi'a bi Iqra, dijadikan nabi dengan Iqra. Wa ursila bil muddatsir, tetapi dijadikan rasul dengan al muddatsir. Mengapa? Sudah ada perintah menyampaikan, ya ayyuhal muddatsir qum fa anzir, bangunlah dan berilah peringatan. Ini mulai diperintah untuk menyampaikan. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabb kamu besarkanlah. Wa ziyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. War rujza fahjur, dan kejelekan tinggalkanlah. Dan dalam tafsirnya ar-rujza ay asyirka, berhalaisme, penyembahan berhala, tinggalkan. War rujza fahjur. Wala tamnun tastakfir, dan jangan mengharapkan balasan yang lebih banyak. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.